السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كعادتكم قوموا لقراءة حفظ الحديث. يلا. كلمات. طيب، الحديث الثاني والثلاثون بعد المئتين، حديث yang ke-232. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أو رأى رجلا يسوق بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنعل في عنقها. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. طيب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، bahwa Nabi SAW melihat seseorang menuntun seekor unta. Qala irkabha, kata Nabi, naiki. Qala innaha badanatun, ini adalah hewan kurban. Walaupun tidak disebut, terpahami bahwa yang dimaksud badanah adalah badanah muhdah ilal bait, badanah yang akan dijadikan sebagai hewan kurban. Dia merasa kalau itu hewan kurban sudah tidak ada hak lagi baginya untuk menggunakannya. Tetapi Nabi menyuruhnya, irkabha, naikilah. Orang itu mengatakan lagi dengan kalimat yang sama, bahwa ini adalah badanatun muhdah. Faraaitu raqibaha yusayirun nabi, maka aku melihat orang itu menaiki untanya mengiringi Nabi SAW, sedangkan wan-na'al dalam keadaan di atas atau di melingkar di lehernya. Artinya sudah jelas itu adalah unta kurban tetapi dinaiki. Wa fil lafdhin qala fi tsaniyati aw tsalitsah, bahwa beliau berkata pada yang kedua atau ketiga dengan kalimat yang lebih tegas, irkabha wailak atau waiha. Al-gharib, kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan di sini, pertama kalimat badanah dengan dipathahkan haknya dan dalnya, tutlaq alal ibili wal baqari, biasa dipakai untuk unta atau sapi karena besarnya tubuh-tubuh mereka atau badan-badan mereka, sehingga disebut dengan badanah dari kata badan, jamaknya abdan. Li'azmi abdaniha wa dhakhamatiha, karena besarnya, karena tubuhnya sangat besar, maka dikatakan dengan badanah. Wal muradu huna, tetapi yang dimaukan di sini adalah an-naqah, unta yang muhdatun ilal bait, yang sudah dikurbankan atau dihadiahkan sebagai hewan kurban ke Baitillahil Haram. Liyastaqimal jawab. Apa maksudnya liyastaqimal jawab? Agar jawabannya sesuai, cocok dengan pertanyaan atau dengan perintah. Irkabha, kalau dijawab ini unta, ya irkabha, ini unta, itu liyastaqim, sahih. Ya tahu itu unta, siapa yang nanya? Kita sudah bisa lihat itu unta. Irkabha, naiki. Innaha badana. Maksudnya innaha badanatun muhdah ilal bait. Limadha liyastaqimal jawab. Agar jawabannya menjadi cocok, lurus. Adapun kalimat wail, wailak. Dari kata wail, yaitu kebinasaan. Tetapi kalimat ini kalimat yang dipakai hanya untuk menegur, hanya untuk taghlid, menaikkan volume teguran terhadap yang diajak bicara. Biduni qasdi ma'naha, tidak dimaksudkan secara makna. Bukan maknanya kebinasaan untuk kamu, tidak. Tetapi itu adalah yajri fi lisanil arab hakadha wala yaqsid ma'na, tidak diniatkan secara makna. Walaupun kadang-kadang kalau diterjemahkan, naikilah, celaka engkau. Naikilah, binasa engkau. Tapi itu bukan doa. Bukan semoga engkau binasa. Tetapi itu adalah hanya menaikkan tingkat teguran pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam keadaan mereka semua mengucapkannya begitu saja, tidak dimaksudkan maknanya. Wa inama tajri ala al-sinatil arab fil khitab. Demikian berlangsung di lisan-lisan orang Arab, sudah terbiasa dan tidak dimaksudkan maknanya. Liman waqa'a fi musibatin fa ghadiba alaih. Yani bagi siapa yang ada dalam musibah kemudian ditegur dengan marah, biasanya waihak la tafal hakala, wailak la tafal kada ila akhirih, atau if'al kada. Ini semua barakallahu fikum agar orang yang diajak bicara mengindahkan tegurannya. Waihak mirip, hanya saja kalimat waih kalimat yu'ta biha lirrahmah, kalimat dimaksud sebaliknya untuk rahmat. Waritha lihalil mukhatab, ritha juga maknanya adalah mengungkapkan kesedihan pada orang yang diajak bicara yang terjatuh dalam musibah. Nanti kamu akan begini, nanti akan binasa, kamu akan begitu, begitu. Ungkapan rahmat kepada seseorang kalau dia tidak mengindahkan tegurannya. Irkabha waihak, kalau enggak celaka engkau. Wawail wawaih, dua-duanya masdaran, dua-duanya masdar. Yuqaddar fa'iluhuma daiman, selalu fa'ilnya tidak disebutkan tetapi muqaddar, selalu tidak pernah disebutkan fa'ilnya. Kalau tidak engkau celaka, walaupun maksudnya seperti itu. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, ma uhdiya ilal baiti la yantafi' minhu bi syai'in ma 'adamil hajati ilaih. Ini muqaddimah sebagai tautiah, sebagai pijakan bahwasanya yang namanya hewan yang sudah dikurbankan untuk Allah dan diniatkan untuk hewan kurban, apalagi sudah diikat dengan ikatan-ikatan khusus, sudah diberi tanda bahwa ini hewan kurban, maka tidak boleh dimanfaatkan apapun darinya. Enggak boleh diambil bulunya untuk suf, enggak boleh diambil susunya, diperah susunya, enggak boleh ditunggangi, enggak boleh dimanfaatkan. Karena itu bukan milikmu lagi, itu sudah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini al-aslu, al-aslu. Li'anahu ukhrija liwajhillah, karena sudah diserahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sudah dipasrahkan. Fala yarji' ilaih, maka jangan merujuk apa yang sudah diberikan untuk Allah. Jadi jangan mengambilnya kembali. Taib. Fa in kana thamma hajah ila rukubiha aw ila halbihi fala ba'sa. Tetapi kalau ada hajat, di sini kalimat thamma maknanya hunak, kalau di sana ada hajah. Fa in kana thamma hajah, yani wa in kana hunaka hajatun, kalau di sana ada hajah, ila rukubihi, untuk menungganginya atau untuk memerah susunya, maka tidak mengapa. Contohnya orang tadi yang menuntun hewan kurban tadi. Rasulullah SAW melihat orang ini tidak memiliki kendaraan lain kecuali itu untuk dibawa ke Baitillahil Haram. Dan bisa jadi Rasulullah SAW melihat bagaimana orang itu kepayahan, kelelahan menuntun unta itu. Naiki. Kalau ada hajat tidak mengapa. Ya Rasulullah, innaha badadatun muhdah ilal bait irkabha. Ya Rasulullah, innaha muhdah irkabha wailat waihat. Kalau enggak celaka engkau, engkau akan binasa di tengah jalan. Kelelahan, kehausan. Naiki. Limadha? Lianna lahu hajah. Karena orang tadi punya hajat. Atau misalnya kehausan di tengah jalan, kebetulan yang dibawanya hewan kurbannya adalah yang masya Allah banyak susunya, boleh dihabis. Kalau tidak ada pilihan lain, kalau dia akan kehausan binasa di tengah jalan, ambil, tidak mengapa. Karena milik Allah SWT adalah milik fuqara wal masakin dan milik orang-orang yang membutuhkan. Fala ba'sa. Maka hadis ini dalil bolehnya memanfaatkan hewan-hewan kurban sebelum disembelih bagi orang yang punya hajat. Adapun hukum asalnya, la yantafi' minhu bi syai'in ma'a adamil hajah. Tidak boleh dimanfaatkan dengan cara apapun kalau enggak ada hajat. Maka dikatakan di sini, rakhasalahu fi dzalik wa amarahu bihi. Nabi memberikan rukhsah untuk menaikinya, memanfaatkannya. Wa amarahu bihi, bahkan disuruh. Walikaunil hadi mu'azzaman indahum, dan karena yang namanya hewan yang sudah diserahkan atau diniatkan untuk kurban, bagi mereka hewan-hewan kurban itu hewan yang diagungkan, dimuliakan, dihormati. La yata'arrad lahu, enggak berani mengganggunya. Qala innaha badadatun. Maka orang itu menjawab, ya Rasulullah, ini adalah unta yang sudah diniatkan untuk dikorbankan. Ilal bait. Faqala irkabha. Maka Nabi merintahkan yang kedua kalinya, naikilah. Wa in kanat muhdatun ilal bait, naikilah. Walaupun itu adalah unta yang akan dikorbankan atau akan dijadikan hewan kurban, naiki. Fa'awadahu saniyah. Diulangi lagi kedua kalinya. Wasalisah. Sampai ketiga kalinya. Maka Nabi pun memerintahkannya dengan lebih keras. Irkabha mughallaban. Lahul khutab. Mughallab bimada? Di kalimah waiha. Wailak. Tapi ma yustafadu min hadal hadis. Istafadna min hadal hadis fawaid. Minha ta'zimul Arab lil haji. Pertama kita kenal orang-orang Arab sangat menghormati hewan kurban yang akan dibawa ke Baitillahil Haram. Wa ihtiramuhu fi qulubihim. Penghormatan mereka terhadap hewan-hewan kurban itu sudah tertanam di hati-hati mereka. Tsumma ja'al Islam. Itu dari sebelum Islam. Walaupun mereka waktu itu menandainya dengan tanda-tanda, dengan menggunting telinganya dan sebagainya, tetapi ketika tahu itu untuk kurban, mereka sangat menjaganya. Tsumma ja'al Islam. Kemudian datang Islam. Fazada min ihtiramihi. Ditambah lagi perintah untuk menghormati hewan kurban, tetapi disuruh untuk lebih menghormati manusia. Iya Pak, iya. Kalau tidak ditunggangi manusia yang binasa, lebih baik mana manusia dengan unta tadi? Barakallahu fiikum. Hewan tunggangan harus dihormati. Tetapi kalau manusia ada hajat, tunggangi. Tidak mengapa. Kehausan, kehabisan air minum, ambil susunya. Barakallahu fiikum. Yang kedua, jawazu rukubihi wa halbihi ma'al hajati ila dhalik. Jadi awal pertama, penghormatan terhadap binatang ternak itu sejak zaman dulu sudah ada. Yani binatang ternak yang dikorbankan ke Baitillahil Haram. Hanya saja sebelum Islam mereka hanya menyumpahkan darahnya. Itu pun keberhala-berhala mereka, walaupun katanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membagikannya. Ikhwanuddin a'azakumullah. Tetapi ketika datang Islam diluruskan, kurbannya tetap dianjurkan. Ke Baitillahil Haram tetap dianjurkan, tetap diperintahkan. Penghormatannya terhadap hewan-hewan yang dikorbankan untuk Allah juga tetap didukung, bahkan ditambah penghormatannya terhadap hewan, sehingga diajarkan bagaimana cara-cara menandainya. Tidak bukan dengan dipotong telinganya, tetapi diberi tanda pada punuknya, daging yang sifatnya apa namanya, ziyadah di atas punuknya. Barakallahu fiikum. Kemudian yang kedua, jawazu rukubihi wa halbihi ma'al haja. Bolehnya menaiki, menunggangi atau mengambil susunya kalau ada hajat. Syaratnya apa? Bima la yadurruhu, dengan syarat tidak membuat madarat binatang kurban tadi, hewan kurban tadi. Wa hadza a'dalul madahib. Ini yang paling adil dari pendapat-pendapat para ulama. Wa fihi tajtami'ul adillah, dengan ini terkumpullah semua dalil-dalil. Karena ada dalil yang menyatakan tidak boleh menyentuhnya dalam artian memanfaatkannya dengan cara apapun sama sekali. Sebagian lagi menyatakan tidak mengapa untuk memanfaatkannya selama dia masih utuh dan tidak bermadarat. Maka yang paling adil adalah pendapat ini. Hukum asalnya tidak boleh kecuali kalau ada hajat. Yang ketiga, innama qayyadnahu bil hajah wa adami ad-darar lima rawa muslimun an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya kami berikan qaid, ikatan-ikatan syarat, dua syaratnya, kalau ada hajat dan tidak membuat madarat pada binatang kurban tadi atau hewan kurban. Karena apa yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul irkabha bil ma'ruf idza alja'ta ilaiha hatta tajid dhahran. Naikilah dengan baik. Karena itu unta kurban, itu hewan kurban. Idza alja'ta ilaiha, kalau engkau terpaksa. Aljak dari kata terdorong. Laja'a, engkau sudah terpojok harus menaikinya. Itu satu. Hatta tajid dhahran, sampai engkau mendapati kendaraan lain. Sampai engkau mendapati kendaraan lain. Artinya kalau ada kendaraan lain tidak boleh menunggangi hewan-hewan yang sudah disiapkan, sudah diniatkan untuk dikurbankan, untuk menjadi hewan kurban. Maka jangan ditunggangi kalau ada dhahran akhar, kalau ada tunggangan lain. Kalau tidak ada, maka naikilah bil ma'ruf. Ma'ruf adalah kalimat yang sulit untuk diterjemahkan, walaupun sering diterjemahkan dengan baik. Ma'ruf itu artinya diketahui kan. Dengan wajar-wajar saja, jangan dibikin melampaui batas, terlalu berat lah, atau terlalu lelah, terlalu capek. Jangan. Ya sewajarnya saja. Itu makna bil ma'ruf. Sampai engkau mendapati kendaraan lain. Kalau ada kendaraan lain, jangan ditunggangi hewan kurban tadi. Ini hadis dalam Sahih Muslim menunjukkan bahwa semua yang melarang untuk memanfaatkan hewan kurban itu hukum asal. Hadis yang menunjukkan Nabi membolehkan irkabha, naikilah, maka itu ketika ada hajat. Wabihadha tajtami' al-adillah. Walhamdulillah. Rabi'ah, ukhidha min hadhal hadithi, akhadha min hadhal hadithi al-Bukhariyu rahimahullah, jawazun tifa'il waqif biwaqfihi. Imam Bukhari mengambil dari hadis ini satu kesimpulan. Jawazun tifa'il waqif, bolehnya seorang pewaqaf memanfaatkan apa yang diwakafkannya. Bolehnya seorang yang mewakafkan sesuatu memanfaatkan apa yang diwakafkannya. Baik, kalau kita mengambil pendapat yang a'dalul madzhab tadi. Apa kita katakan terhadap wakaf? Nah, dua tadi. Kalau ada hajat dan kalau tidak membuat madarat. Jadi jangan kemudian mutlakan begitu saja. Dia wakafkan, tapi dia sendiri memanfaatkan. Loh, kamu ini mewakafkan atau tidak? Memanfaatkan. Oh, kamu mewakafkan, saya wakaf. Loh, kenapa kamu memanfaatkan dari awal sampai akhirnya? Kalau memang ada hajat, silahkan. Taib, tapi bil ma'ruf. Barakallahu fikum. Sehingga ketika pewakafnya kemudian ingin, karena waktu itu kekurangan, mengambil dari kebun yang sudah diwakafkan, tidak mengapa. Bil ma'ruf. Karena itu sudah bukan milikmu lagi. Sudah mauquf lillah. Sudah diwakafkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.